Ketika sholat berjamaah, terus ketika waktu sujud imamnya batal dan keluar, terus yang belakang imam harus gimana? Apakah berdiri dulu, terus maju menggantikan imam tadi? Apa bagaimana? Hendaklah dia menggantikan imam, namun dalam posisinya sujud, tidak harus dia berdiri dulu. Sebab kalau dia berdiri, berarti telah berpindah kepada gerakan berikutnya. Tidak mengapa ketika dia sujud, langsung dia menggantikan imam ketika dia masih berada di saf, ya, saf yang pertama, lalu setelah berdiri baru kemudian maju ke depan, ya. Wallahu a'lam. Sebab kalau dia bangkit dari sujud, ya, berdiri kemudian sujud kembali, maka dia sudah menambah rukun, ya. Jadi seperti itu caranya. Wallahu a'lam.